halaman yang ke-16 dari daurah fikih kita, mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqih. Kita sekarang masuk pada babul ijarah. Bab al-ijarah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala fihi arba'atu dhawabit. Pada bab ini ada 4 ketentuan. Ya. Sebelumnya ijarah itu adalah sewa menyewa. Ya, ijarah itu adalah apa? Sewa menyewa. Nah, secara syariah ijarah adalah aqdun 'ala manfaatin mubahatin ma'lumatin bi'iwadin ma'lumin. Ya. Al-ijarah adalah aqdun, akad 'ala manfaatin, untuk memanfaatkan, atau aqdun 'ala manfaatin, akad terhadap suatu manfaat atau suatu guna, ya. Mubahatin, yang mubah, ma'lumatin, yang diketahui, bi'iwadin ma'lumin, dengan bayaran yang diketahui. Ya, jadi ijarah itu aqdun 'ala manfaat, ya. Akad terhadap suatu guna sebuah barang. Ya, akad terhadap apa guna suatu barang gitu loh. Akad terhadap manfaat. Ya, yang di akad itu adalah manfaat dari barang itu, bukan barang itu sendiri. Ya, tapi manfaatnya yang kita ambil, fungsinya yang kita ambil. Mubahatin, yang mubah, ma'lumatin, yang diketahui, bi'iwadin, dengan bayaran, ma'lumin, yang diketahui. Ya. Baik, ini bedanya dengan qard apa? Kalau qard itu terhadap ain, akad terhadap ain, terhadap bendanya. Jadi yang jadi sasaran adalah bendanya. Ya, bendanya menjadi milik kita, kemudian nanti kita kembalikan yang serupa. Itu kalau qard. Ya. Kalau apa itu namanya? Rohan itu juga akad terhadap satu ain, satu benda. Ya, bendanya menjadi milik kita, kemudian nanti kita kembalikan, tapi ada jaminan. Itu namanya rohan. Nah, kalau ariyah itu nanti ya, insyaallah ya. Ariyah itu akad terhadap satu manfaat. Terhadap satu manfaat tapi tanpa adanya bayaran. Ya, dia memegang barang orang atau memakai barang orang, kemudian apa itu namanya, tanpa ada barang, itu namanya ijarah. Apa namanya? Ariyah. Kalau ijarah dia memanfaatkan barang orang lain, ini memanfaatkan barang orang lain dengan adanya imbalan. Ya, mungkin kalau kita terjemahkan lebih fleksibel lagi, akad untuk memanfaatkan barang orang lain secara mubah, yang pemanfaatannya diketahui, gitu ya. Ini bisa kita catat. Akad untuk memanfaatkan ya barang atau jasa ini ya orang lain yang sifatnya mubah ya dan diketahui ya bi'iwadin ma'lumin, dengan bayaran yang diketahui juga. Jelas ya, ini definisi dari al-ijarah, akad untuk memanfaatkan barang atau jasa orang lain yang sifatnya mubah dan diketahui. Maksudnya diketahui ini dimanfaatkan buat apa gitu ya. Kemudian dengan bayaran yang diketahui juga. Wa fihi arba'atu dhawabit, dan pada bab ijarah ini ada 4 ketentuan. Adzabitul awalu, ketentuan yang pertama, syurutuha arba'atun, syaratnya ada 4. Syaratnya ada 4. Ya. Adzabitul awalu, ketentuan yang pertama, syurutuha arba'atun, syaratnya ada 4. Yang pertama, antakuna min jaizi tasarrufi, ya. Ijarah itu harus dari jaiz at-tasarruf. Dilakukan atau ijarah dilakukan oleh jaiz tasarruf, ya. Sering berlalu ya, jaiz tasarruf itu siapa? Yakni orang yang memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, aqil, berakal. Yang kedua, balik, ya. Kemudian rasyid, ya. Rasyid itu apa? Pandai memanfaatkan barang. Ya, pandai memanfaatkan harta maksud saya. Baik. Kemudian yang kedua, ma'rifatul manfaah. Jadi namanya sewa menyewa itu harus dilakukan oleh orang yang jaizut tasarruf. Kalau dia bukan jaizut tasarruf, maka tidak boleh untuk melakukan apa itu namanya al-hijarah, ya. Kemudian yang kedua, ma'rifatul manfaati, diketahui pemanfaatannya. Diketahui pemanfaatannya. Jadi ketika seseorang melakukan ijarah, itu harus dijelas pemanfaatannya, ya. Mau dimanfaatkan buat apa? Karena nanti berbeda harga antara satu pemanfaatan dengan pemanfaatan yang lain. Misalkan gedung itu dimanfaatkan untuk toko atau rumah, ya, rumah dimanfaatkan untuk gudang. Beda dengan harga rumah dimanfaatkan untuk tempat tinggal. Karena kalau gudang mungkin akan ada kerusakan, tidak terawat, ya. Sehingga ini mempengaruhi harga yang ditawarkan atau diputuskan oleh orang yang memiliki ijarah tadi, orang yang menyewakan. Yang kedua, ma'rifatul ujrah, diketahui biaya sewanya. Nah, ini saat akad juga harus diketahui biaya sewanya, ya. Ya, nah ini syarat yang ketiga, ya. Syarat yang keempat, kaunun naf'i mubahan. Pemanfaatannya pada sesuatu yang mubah. Ya, jadi kalau pemanfaatan ijarah untuk hal yang tidak mubah, hal yang haram, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, seperti misalkan dia mempergunakannya untuk apa? Untuk menjual minuman keras, ya. Seperti dicontohkan oleh Syekh di sini, astajiru min ka hadzal mahal li bai'il khumur. Saya sewa tempat ini untuk jual miras, ya. Kita mengatakan akad ijarahnya tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Dipersyaratkan kaunun naf'i mubahan, ya, pemanfaatannya pada sesuatu yang mubah. Atau termasuk misalnya astajiru min ka hadzal mahal li bai'id dukhan, ya. Saya sewa ini untuk jual rokok misalkan. Nah, ini juga Kemudian selanjutnya, adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, anwa'uha salasatun. Jenis ijarah itu ada tiga. Jenis ijarah atau sewa menyewa itu ada tiga. Yang pertama, ijaratun ala ainin mausufatin. Menyewa barang yang disifatkan atau digambarkan. Tapi artinya belum dilihat. Ya, ijarah atau menyewa barang yang disifatkan, garis miring digambarkan, belum dilihat. Ya, satu contoh, misalkan seperti yang dicontohkan oleh Syekh Khalid Al-Juhani. Ya, saya bacakan saja. Misalkan dia mengatakan begini. Astajiru minka baitan bisifati kada wa kada. Aku akan menyewa darimu rumah, ya, sifatnya kayak gini dan kayak gini. Atau yang seperti ini, seperti ini. Nah, gitu ya. Au sayarah bisifati kada wa kada. Saya mau sewa mobil yang seperti ini, yang seperti ini. Nah, ini namanya ijarah ala apa? Ainin mausufatin. Gitu ya. Ijarah ala ainin mausufatin. Menyewa barang yang baru disifatkan atau digambarkan, belum dilihat langsung, belum ditentukan yang ininya. Nah, ini sah, ya. Ijarah model seperti ini sah. Ya, misalkan ada orang apa itu namanya punya rental mobil. Kemudian dia mengatakan saya mau sewa mobil yang kapasitasnya segini. Ya, yang tidak boros, yang seperti ini. Nah, kemudian baik, mau kapan? Sekarang DP-nya apa hari ini? Apa misalkan hari Senin, ya. Berapa biayanya? Oh, biayanya sewa kalau satu hari misalkan 400.000. Ya sudah, ini langsung saya bayar 400.000. Padahal dia belum nunjuk gitu loh. Atau misalkan dia datang ke rental. Datang ke rental baru dia ngomong saya mau ini. Walaupun kalau zaman sekarang mungkin enggak, ya. Zaman sekarang kan sudah ada gambar gitu kan. Ini loh mobilnya kayak gini, tapi siapa tahu ada kondisi seperti itu. Jadi ijarah ala mausu ala ainin mausufatin, ya. Menyewa barang yang disifatkan atau digambarkan belum dilihat. Ini juga sah. Yang kedua, ijaratun ala ainin muayyanah, menyewa barang yang sudah ditentukan. Oh, saya mau sewa ini. Saya mau menyewa ini. Saya sewa mobil yang ini, ya, untuk ke Jogja misalkan. Nah, ini namanya ijarah ala ainin muayyanin. Ijarah menyewa barang yang sudah dia tentukan yang mananya. Yang ketiga, ijaratun ala manfaatin fidzimmati, ya. Menyewa manfaat atau jasa yang dalam tanggungan orang yang disewa. Atau seolah menyewa manfaat atau jasa dalam tanggungan orang yang disewa. Jaminan itu mungkin bisa lebih tepat diterjemahkan tanggungan ya. Tapi jaminan juga bisa. Artinya dia menyewa manfaat atau jasa orang, yang mana jasa itu menjadi tanggungan orang tersebut. Yang dia sewa bukan benda untuk diambil manfaatnya, tapi yang disewa adalah orang untuk diambil tenaganya. Gitu ya. Jadi kalau begitu, makanya dari definisi tadi yang kita sampaikan tentang ijarah ya, tentang apa ijarah, sudah kita tulisnya tadi. Mana tadi definisinya? Ya, akad untuk memanfaatkan barang atau jasa. Baik. Kemudian ini contoh yang ketiga, ini banyak tentunya ya. Seperti misalkan orang mengatakan, saya mau Anda, saya sewa Anda untuk mengerjakan rumah saya. Itu juga akadnya ijarah. Akadnya apa? Ijarah. Baik, kemudian selanjutnya adzabitu salisu, ketentuan yang ketiga. Talafu al-aini al-mu'ajjarati. Apa? Adzabitu salis, ketentuan yang ketiga. Mubtilatuha arba'ah. Pembatal-pembatal ijarah itu ada empat. Jadi sewa menyewa itu menjadi batal, pembatalnya ada empat. Yang pertama, talaful aini al muajjarati, rusaknya barang yang disewakan. Jadi kalau barang yang disewakan itu rusak, maka sewa menyewa ini menjadi batal. Contohnya apa? Contohnya dia punya kontrakan. Ya, dia punya kontrakan berlalu 1 tahun atau disewa 1 tahun. Sekarang ini 1 tahun. Ya, kemudian setelah itu ternyata baru berjalan setengah tahun, rumahnya itu rusak. Ya, kalau rumahnya rusak maka ijarahnya berarti batal. Ya. Lah, makanya lah terus kalau biasanya kan kalau sewa menyewa itu kan bisa dibayar di depan. Misalkan 3 juta. Lah ini kok batal di tengah, gimana? Ya berarti ya kembali duitnya yang setengah. Ya, karena 1 tahun itu 3 juta, ternyata dia rusak setengah tahun, baru menempati setengah tahun setelah itu rusak, ya. Maka berarti si orang yang menyewakan itu hanya berhak mendapatkan setengah. Oleh karena itulah masalah ini seperti yang kita dibahas di bab zakat ya, tentang masalah apa nisab itu, haul ya, haul. Kalau misalkan ini kita menyewakan kontrakan atau menyewakan ruko, ya kapan ini mencapai haul? Kalau sudah mencapai nisab kemudian dia berlalu 1 tahun, karena biasanya sewa 1 tahun. Misalkan sewa ruko 30 juta. Ya, kapan haulnya? Ya, kapan haulnya? Haulnya adalah ketika sudah sempurna di dalam kepemilikan dia, yakni 1 tahun setelah itu. Kenapa? Karena kalau belum 1 tahun, itu masih rentan bukan menjadi kepemilikan dia. Gitu ya, kalau misalkan kok berhenti di tengah jalan, ya pada akhirnya kan hartanya kan gak sampai segitu. Beda kalau sampai nisab ya. Baik, misalkan begini, seseorang dia menyewa ruko sebanyak atau seharga 7 juta, sementara nisab itu 7 juta. Kalau kita pakai nisab perak 596, ya 595. Kalau misalkan 1 gram peraknya itu 13.000, berarti berapa juta? Berapa? 7 juta ya. Baik, 7 juta. Dia sewa 7 juta. Dia mengatakan, "Pak, ini sudah sampai nisab." "Iya, sampai nisab." "Terus gimana? Tunggu 1 tahun lagi?" "Ya, semestinya tunggu 1 tahun lagi." Yakni, waalaikumsalam. Setelah mencapai nisab, dia tunggu 1 tahun. Nah. Kemudian baru setelah itu dia bayarkan zakat. Tapi karena kontrakan ini kepemilikannya belum kepemilikan tetap, maka tidak bisa dihitung dari sejak dia menerima uang. Jelas ya? Baik. Dia menerima uang sekarang 7 juta. Sewa apa nih? Sewa ruko. Baik. Nah, kemudian setelah sewa ruko ini, apakah uangnya itu sudah mencapai ini? Sudah. Tapi kapan dia wajib bayar zakat? Apakah setahun lagi? Jawabannya tidak. Setahun lagi kalau harta itu harta yang sudah tetap menjadi milik dia. Tamamul milk. persoalannya akad ijarah ini ketika dia sudah dibayar misalkan di muka 1 juta itu kepemilikannya belum kepemilikan tetap. Kenapa? Karena kalau di tengah jalan terjadi apa-apa, misalkan tadi kan barang yang disewakan itu rusak, maka berarti ijarahnya jadi batal. Kalau ijarahnya batal, dia tadi terima 7 juta, ternyata yang menjadi hak dia baru berapa? 3,5 setengahnya, tidak mencapai nisab. Baik ya, jadi kita kembali, talafu al-aini al-mu'ajjarah. Yang menjadi sebab pembatal ijarah adalah rusaknya barang yang disewakan. Yang kedua ta'adzur istifa'in naf'i kamilan. Ya. Tidak bisa memanfaatkan barang sewaan secara penuh atau sempurna. Tidak bisa memanfaatkan barang secara penuh atau secara sempurna. Ya. Ya. Seperti misalkan apa? Misalkan dia nyewa rumah. Tapi di rumah itu ternyata tidak ada atau airnya mati. Enggak ada sumurnya. Ya, kemudian listriknya juga enggak ada. Maka berarti dia tidak bisa memanfaatkan barang ijarah tersebut secara sempurna. Ya, ini membatalkan akad ijarah. Ya, saya mengatakan hadhihi asyqah, contohnya apartemen ini biha salatu ghuraf, ada 3 kamar. Wa biha hammam, ya ada kamar mandinya. Wa biha mia, ada airnya. Wa biha karoba, ada listriknya. Falamma sakana fi hadhihi asyqah, tatkala dia tinggal di apartemen tersebut, wa hiya bina'uha kama huwa, ya. Sementara bangunannya masih tetap sama, wajada an laysa fiha karoba. Dia dapati enggak ada listriknya. Ya, jadi kamar itu atau apartemen itu ada 3 kamar. Ada kamar mandi, ada airnya, ada listriknya. Tapi ketika ditempati, ya, walaupun bangunannya masih sama ternyata enggak ada listriknya atau tidak ada instalasi airnya. Huna an-nafa'u ghairu kamil. Di sini pemanfaatannya tidak bisa sempurna. Falau ayaf saha al-aqd. Maka dia boleh untuk membatalkan akad. Pak, ternyata kok di sini sebetulnya ada listriknya, tapi listriknya mati. Di sini ada instalasi PDAM-nya, tapi PDAM-nya mati, enggak bisa disambung lagi misalkan. Ketika tidak bisa memanfaatkan barang secara sempurna, ya, maka dia diperbolehkan untuk membatalkan apa? Akad. Baik. Selanjutnya berikutnya yang ketiga, al-iqalah. Al-iqalah. Al-iqalah itu pembatalan akad. Ya, iqalah itu bagaimana? Iqalah itu begini ya, Mak. Ya. Iqalah itu artinya enggak ada apa-apa, akadnya dibatalkan. Nah, itu namanya al-iqalah. Seperti disampaikan di sini, asyqah bimuwasafatiha wa binaf'iha, apartemen, ya, sifat penggambarannya, pemanfaatannya, lam yatakhallaf, enggak ada yang bermasalah. Lam yatakhallaf minha syai', tidak ada sedikit pun bermasalah. Walakin huwa la yuriduha li amrin fi nafsihi. Lam yubdihi wa laysa li aibin fiha. Tapi dia tidak menginginkan untuk memperpanjang lagi, ya, atau untuk menempatinya lagi, maksud saya, memanfaatkannya lagi, ya, li amrin fi nafsihi, karena ada sesuatu faktor dalam dirinya. Ada faktor lain. Ya, ada faktor lain. Lam yubdihi, dia tidak sampaikan, walaysa li aibin fiha, bukan karena ada aib. Ya, jadi ini namanya iqalah. Iqalah itu dia sudah melakukan akad ini, misalnya akad ijarah, kemudian ternyata ada satu hal yang mendesak pada dirinya, yang dia terpaksa harus membatalkan akad tersebut. Tapi dia tidak sampaikan kepada orang yang menyewakan. Satu contoh seperti disampaikan oleh saya di sini, tolong saya kabulkan iqalah saya. Ya, ta'aqadtu ma'aka ala hadhihi syiqqah sana. Ya, aku sudah sepakat denganmu untuk menyewa apartemen ini 1 tahun. Wa ana la astati an amkuta fi sana. Tapi saya enggak bisa untuk tinggal 1 tahun di sini. Ya, hal tuqilul 'aqd alladhi baini wa bainak? Maukah kamu mengabulkan iqalah? Iqalah akad kita ini? Ya. Seperti itu ya. Kenapa? Karena dia kalau misalkan akad, ya. Karena misalkan dia itu akad terus memanfaatkan selama 1 tahun, dia harus membayar selama 1 tahun. Entah di depan atau diakhirkan, atau misalkan per bulannya, ya, misalkan per bulannya. Nah, sementara ya, dia itu misalkan tidak memiliki biaya yang cukup untuk itu, atau ada kebutuhan yang lainnya, dia minta iqalah, ya, maka yang seperti ini masih bisa dikabulkan, seperti itu ya. Walaupun dalam masalah iqalah ini semuanya dikembalikan kepada orang yang menyewakan. Misalkan dia mengatakan, oh, saya nggak bisa, ya, saya nggak bisa, ya maka yaudah nggak bisa, ya. Tapi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nama yang mana beliau mengatakan, man aqala atharata akhihil muslim aqala Allahu atharatahu yaumil qiyamah. Siapa yang mengiqala kemalangan atau kejatuhan seorang muslim, maka Allah akan mengiqalahnya atau akan menyelamatkannya dari kesalahan dan kemalangan pada hari kiamat. Artinya seseorang itu melakukan iqalah itu karena faktor kesulitan, ya, untuk melunasi, atau misalkan dia sudah bayar 6 juta di depan, tapi qadarullah misalkan anaknya sakit, gitu kan. Nah, sementara dia misalkan masih memiliki tempat, ada kawan yang nawari, kamu di tempat tinggal saya saja, ya, terus saya di sana sudah ngontrak, gimana? Nah, kan anakmu kan seperti ini, sakit, dia butuh perawatan, coba kamu iqalah. Nah, kemudian datanglah dia kepada pemilik rumah, ya, Pak, ya, saya mau iqalah, Pak, ya, saya tidak bisa untuk melanjutkan, ya. Jadi kalau begitu, ya, saya membayarnya ya sesuai dengan pemanfaatan saya, ya, dikalkulasikan, karena saya baru setengah tahun, saya bayar 6 juta misalkan, saya minta dikembalikan 3 juta. Nah, itu namanya apa? Iqalah. Dan iqalah ini memang hak dari orang yang menyewa, dia mau mengabulkan apa tidak. Tapi dihasil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabulkan iqalahnya. Karena kalau misalkan kita perhatian, oh ya udah, ini kayaknya orang ini ada masalah, ini ada problem nih. Karena namanya keuangan itu pasti dia membatalkan karena faktor kesulitan. Kalau dia nggak kesulitan, ngapain dia melakukan iqalah? Maka kalau orang mau mengabulkan iqalah, dia akan diselamatkan oleh Allah dari kesulitan, dari kemalangan pada hari kiamat. Baik, ini ya, jadi membatalkan ijarah yang keempat adalah al-iqalah. Kemudian selanjutnya yang kelima, yang ketiga tadi, yang keempat sekarang, inqida'ul muddah, selesainya batas waktu yang ditentukan. Selesainya batas waktu yang ditentukan. Ya, misalkan dia ijarah 24 jam, ya, berarti sudah selesai dia ijarahnya 24 jam. Kemudian adzabitur rabi', ketentuan yang keempat, itlafu al-ajir. Ya. Perusakan orang yang disewa. Perusakan oleh orang yang disewa, gitu ya. Perusakan oleh orang yang disewa. Artinya seseorang itu disewa. Ya. Seseorang itu apa? Disewa untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian karena dia disewa melakukan suatu pekerjaan, dia melakukan perusakan. Dia melakukan apa? Perusakan. Misalkan ada orang yang disewa untuk memperbaiki motor. Kemudian setelah dilakukan perbaikan, malah ternyata motornya rusak. Ya, tadinya yang itu enggak masalah, tiba-tiba itu apa? Bermasalah. Nah, terus bagaimana hukum syar'i tentang masalah ini? Saya mengatakan al-ajiru qismani. Orang yang disewa itu ada dua macam. Orang yang disewa itu ada dua macam. Ya. Ajirun khosun. Ya, orang yang disewa secara khusus. Maksudnya hanya bekerja untuk satu orang yang menyewa saja saat itu. Dia hanya bekerja untuk satu orang yang menyewa saja saat itu, itu namanya apa? Ajir khos. Ya. Wala yadmanu illa bitafrid, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan kecuali kalau lalai. Ya. Contohnya apa? Contohnya ajir khos itu misalkan jadi ajir khos ini gini loh. Kita menyewa orang untuk melakukan satu pekerjaan yang saat melakukan pekerjaan itu hanya untuk kita saja. Hanya untuk kita saja. Ya, diundang ke tempat kita. Ya, diundang ke tempat kita. Di satu waktu dia enggak bisa untuk nyambi atau melakukan menerima order dari orang lain. Ya, sehingga kita bisa mengawasi setiap saat. seperti para tukang itu loh yang kita sewa, itu ajir khos. Ya, itu ajir khos. Baik. Ajir khos ini dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang dia lakukan illa bitafrid, kecuali kalau dia lalai. Baik. Kalau dia lalai tetap harus menanggung, harus bertanggung jawab mengganti. Yang kedua, ajir mustarik atau ajir mustarak. Ajir mustarak ini adalah orang yang disewa secara umum, yakni bekerja untuk banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Bekerja untuk banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Contoh ajir am itu apa? Ajir mustarik itu apa? Dokter. Ya, dokter ini termasuk dari ajir mustarik. Ya. Yakni setiap orang di satu waktu bisa untuk memanfaatkan jasa dia. Ya kan? Paling dokter itu ada 5 menit. Terus besok nanti lagi. Seperti itu ya. Baik, contohnya ajir mustarik misalkan tukang bengkel ya. Contohnya adalah penjahit. Nah, ini ajir mustarik namanya. Orang yang disewa tapi dia tidak hanya bekerja untuk kita saja saat itu. Ya, jelas ya? Ya, itu ajir mustarik namanya. Ya, kalau ajir khos itu hanya bekerja untuk kita saja saat itu. Dia enggak bisa untuk menerima yang lainnya. Ya. Baik. Kalau ajir mustarik ini yadmanu ma talifa bi fi'lihi, dia bertanggung jawab untuk mengganti apa yang rusak oleh sebab perbuatannya saat bekerja. Ya. Itu ya, misalkan ada tukang jahit. Ya, tukang jahit atau misalkan apa tukang giling bakso kan gitu ya. Nah, tukang jahit ini dia pas motong ternyata malah kain yang kita serahkan ke dia itu terpotong semuanya. Rusak. Karena dia statusnya ajir mustarik, maka dia harus mengganti. Tidak ada ketentuan lalai apa tidak lalai. Kenapa? Karena umumnya kalau ajir mustarik itu kita enggak lihat. Kerjanya dia itu enggak lihat. Pokoknya misalkan, Pak, saya kan gini toh, misalkan gini gambarannya gini, ajir mustarik ini. Misalkan gini. Kita pesan jahit. Ya, pesan jahit ini. Udah, serahin. Kita pulang. Jadinya kapan? Besok. Nanti datang lagi besok. Walaupun dalam pengerjaannya enggak mungkin namanya manusia mengerjakan semua itu kan. Oh, ini bikin sini, baru nanti bikin orang lain buat yang sebelah sini kan enggak mungkin. Tetap satu-satu. Ya, tapi dia itu karena ajir mustarik, dia istilahnya itu apa ya? Tidak diawasi oleh satu orang yang menyewa itu. Ya. Karena ajir mustarik tadi ya, dia disewa secara umum. Banyak orang bisa memanfaatnya dalam waktu yang sama. Baik. Kalau ajir khos itu orang yang disewa secara khusus, ketentuannya adalah hanya bekerja untuk satu orang yang menyewa saat itu. Ya, saat itu. Sampean tak sewa saat ini enggak bisa untuk menerima order siapapun. Ya, sehingga dia diawasi di situ sama orang yang menyewa. Karena dia diawasi, dia paham betul. Ya, dia paham betul. Ini dia lalai apa tidak lalai. Kalau ajir mustarik ini kita enggak mengawasi sehingga kita enggak bisa untuk menentukan dia lalai apa tidak lalai. Oleh karena itulah dihukum secara umum, dia bertanggung jawab pada barang yang rusak melalui tangannya. Illa tabiban hadiqan lam tajni yaduhu. Kecuali seorang dokter yang pandai yang tidak sengaja merusak. Ya. Wa adzina fihi mukallafun, dan prakteknya tersebut terhadap pasien diizinkan oleh seorang mukallaf, yakni pihak yang bertanggung jawab terhadap pasien. Nah, dokter ini tergolong dari ajir mustarak. Ajir mustarak. Ya, coba kita lihat yang cocok itu. Ya, mustarak itu ya. Ajir mustarak. Ya, kenapa? Karena dia itu akan melayani siapapun dalam satu kali praktek. Ya, dalam satu kali praktek dia akan melayani siapapun yang datang ke dia. Makanya dia termasuk ajir mustarok. Nah, ajir mustarok itu sebetulnya kalau dia itu lalai atau tidak lalai, dia harus ganti. Tapi khusus untuk dokter itu ada perlakuan spesialis. ada perlakuan spesial. Dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi saat melakukan praktek. Ya, selama itu bukan karena kejahatan atau ya bukan karena kejahatan kesengajaan tangannya. Seperti itu ya. Baik. Kemudian juga ketentuan yang kedua, ini ada tiga ketentuan. Yang pertama, dia itu hadik, pintar dokternya. Pintar dokternya. Kemudian yang kedua, lam tajni yaduhu, artinya tidak sengaja untuk merusak. Kalau sengaja itu urusan lain. Kemudian yang ketiga, diizinkan oleh mukallaf. Kalau dia tidak diizinkan, maka dia bertanggung jawab. Oleh karena itulah kalau misalkan kita lihat di mana, di rumah sakit itu loh, misalkan ya mau lahiran sesar gitu kan, ada tindakan dokter, itu kan ada itu surat pernyataan tidak mau menuntut, berarti kita ngizinin ya. Dan saat itu sebetulnya nggak bisa untuk dituntut ya, jadi dokter itu nggak bisa untuk dituntut kecuali memang jelas dia sengaja untuk melakukan apa, melakukan perusakan terhadap tubuh dari orang tersebut. Kalau dia sudah benar-benar pandai ya, bukan baru orang yang praktek. Ya, makanya kalau orang yang praktek kemudian orangnya meninggal, itu tetap dia harus menjamin, harus bertanggung jawab. Seperti itu ya. Baik. Kemudian yang keempat, babul musabaqah, bab musabaqah. Musabaqah itu perlombaan. Wa fihi dhabitani. Pada bab ini ada dua ketentuan. Al-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, tajuzul musabaqatu fi kulli syai'in mubahin bila 'iwadin. Ya. Musabaqah atau perlombaan boleh pada segala sesuatu yang mubah tanpa adanya hadiah bagi yang menang. Nah, ini jadi musabaqah atau lomba itu boleh dalam hal yang mubah, bukan hal yang haram. Tapi bila iwadin, tanpa hadiah. Jadi lomba enggak boleh ada hadiahnya. Ya. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. La tajuzul musabaqatu ala iwadin illa bi syurutin sittatin. Tidak diperbolehkan melakukan perlombaan ya yang berhadiah kecuali dengan 6 syarat. Jadi kita lomba yang menang dapat apa? Lomba untuk mana yang unggul, yang lari siapa yang dahulu ya. Kemudian misalkan lomba itu apa? Banyak ya lomba-lomba seperti itu. Ini tidak diperbolehkan ala iwadin kalau ada hadiahnya. Illa bisyurutin sita, kecuali dengan 6 syarat. Artinya kalau memenuhi 6 syarat ya, 6 syarat ini semuanya, maka boleh, maka diperbolehkan. Yang pertama, antakuna fil khayli wal ibili was sihami wa ma'ana alal jihad. Ya, kata penulis, yang pertama ya, antakuna fil khayli, perlombaan itu adalah perlombaan pada kuda, wal ibili, unta, ya, wasihami, dan panah, wa ma'ana alal jihad, dan apapun yang membantu jihad. Ya. Baik, ini syarat yang pertama. Jadi bolehnya seseorang itu melakukan perlombaan dengan adanya hadiah itu kalau perlombaan pada kuda, unta. Ya, mana nih yang lebih cepat naik kudanya? Mana yang lebih cepat naik untanya? Ya. Mana yang panahnya itu tepat sasaran, atau apapun yang membantu untuk berjihad. Ya. Oleh karena itulah diterangkan di dalam syarahnya. Ya, diterangkan di dalam syarahnya. Apa itu namanya? Beliau mengatakan hadzal asya mimma yu'inu 'alal jihad. Perkara-perkara ini, naik kuda, berkuda ya, naik unta, main panahan, ini termasuk perkara yang bisa membantu orang berjihad. Fakullu ma yu'inu 'alal jihad yajuzu fil musabaqah bi'iwadin. Maka segala sesuatu yang bisa membantu untuk berjihad diperbolehkan melakukan musabaqah dengan adanya hadiah. Wa amma ghairu dzalika fala yajuz. Adapun selain itu tidak diperbolehkan. Ya. Baik, maka saya mengatakan fama yuqamu min musabaqatin fi lu'abil qurra hadza la yu'inu 'alal jihad fala tajuzu al musabaqah fihi 'ala 'iwadin. Maka apa itu namanya, kompetisi ya, kompetisi sepak bola itu ya, la yu'inu 'alal jihad, tidak bisa digunakan untuk membantu jihad, maka tidak boleh melakukan kompetisi atau musabaqah 'ala 'iwadin dengan adanya hadiah ya. seperti itu ya. Mana ini yang apa? Yang banyak mencetak golnya. Gitu. Wa aftat al-lajnatu da'imatu lil buhuti wal ifta bi anna al-musabaqata fi kuratil qadami ala iwadin la tajuz. Nah, dan lajnah da'imah lil buhut al-ilmi wal ifta, Komisi Fatwa Saudi Arabia menfatwakan bahwa musabaqah atau kompetisi perlombaan sepak bola kalau ada hadiahnya tidak boleh. Kalau enggak ada hadiahnya, boleh. Jadi syarat yang pertama, boleh ada hadiah kalau digunakan untuk membantu apa? Bisa dimanfaatkan untuk membantu jihad. Ya, oleh karena itulah saya mengatakan begini, wa ma yu'inu 'alal jihad adkhala fil ulama al-musabaqat al-ilmiyah asy-syar'iyyah ka musabaqat hifdzil Qur'an. Dan apa-apa yang bisa digunakan untuk membantu jihad, ulama memasukkan. Ulama memasukkan ke dalamnya ya, musabaqah ilmiah syar'iyah. Musabaqah ilmiah syar'iyah yakni apa ya? Lomba bukan karya tulis ya. Bukan lomba hal-hal yang sifatnya ilmu syar'i gitu loh. Perlombaan yang terkait dengan ilmu syar'i. Seperti hifdzul Qur'an, menghafal Qur'an ya. Hifdzus sunnah, menghafal sunnah gitu ya. Nah, ini termasuk membantu jihad. Kenapa? Li'an annau la yasbutu fi ardil ma'raka illa talabatul ilmi. Karena tidak ada orang yang kokoh saat berperang kecuali penuntut ilmu. Kalau dia orang yang kelihatan enggak suka nuntut ilmu, ya maka ketika jihad mah ya enggak nganu ya, enggak sabit dia, enggak kokoh dia di situ. Nah, ini tentu saja jihad yang syar'i, bukan jihad asal jihad. Baik. Jadi kalau begitu misalkan kok hafal Quran, hafal hadis, kemudian ada hadiahnya, boleh. Boleh. Kenapa? Karena itu bisa membantu untuk jihad. Yang kedua, ta'yinul markubaini warramiyaini. Yang kedua, menentukan kendaraan yang apa? Di sini. Menentukan kendaraan yang ditunggangi. Demikian juga panah yang mau digunakan. Ya, jadi harus apa itu namanya ditentukan. Ya. Misalkan ya kuda ya sama-sama kuda. Ya, jangan kuda kok dengan begol, dengan anak peranakan antara kuda dengan keledai. Ya, seperti itu. Kuda dengan kuda, keledai dengan keledai, kan gitu. Begol dengan begol. Demikian pula alatnya ya. Alat yang digunakan untuk perlombaan tadi, panah misalkan. Ya, panah harus dengan panah, harus sama. Gitu ya. Kemudian selanjutnya sebentar. Ya, saya ulang ya. Jadi ta'yinu al-markubaini warramiyaini. Menentukan ya dua kendaraan yang dipakai dan juga dua alat yang dipakai harus ditentukan. Saat mau berlomba, ini loh alatnya. Ya, sehingga tidak ada kecurangan nanti. Gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga, ittihadu al-markubaini wal alataini. Nah, ini ya baru tadi ya. Yang dikendarai dan alat yang digunakan harus sama. Harus sama. Kuda ya dengan kuda. Jadi kalau ketentuan yang kedua tadi menentukan. Ya, mana yang mau dilombakan? Kuda. Ya sudah berarti kuda. Kuda dengan kuda. Harus ditentukan. Jangan tidak ditentukan. Ayo kita lomba sampai sana siapa yang duluan. Ya, tapi tidak ditentukan kendaraannya. Akhirnya yang sini pakai kuda, yang sini pakai unta, ya, ya tetap kalah untanya. Baik, ya, kemudian selanjutnya harus sama ini ya. Setelah tadi menentukan, ini harus sama. Kemudian tahdidul masafa urfan, menentukan jarak sesuai keumumannya. Ya, jaraknya yang wajar umumnya ya. Misalkan kok panah, ya panah ini jaraknya, misalkan kok mosok panah kok jaraknya sini sampai Masjid Agung gitu ya. Nah, itu berarti enggak wajar gitu. Harus yang wajar menentukan jarak. Kemudian syarat yang kelima, ayyakunal iwadu ma'luman mubahan. Iwad atau hadiah merupakan sesuatu yang diketahui dan mubah. Maksudnya jangan sampai mengatakan siapa yang menghafal Al-Quran di bulan Ramadan ini atau siapa yang khatam sekian maka akan dapat hadiah dari saya. Ya, di antara santri-santri di sini akan dapat hadiah dari saya. Itu enggak boleh. Dia harus menentukan. Makanya ayyakuna iwat ma'luman. Ya, hadiahnya itu harus diketahui, akan dapat 100.000, akan dapat 200.000, seperti itu ya. Kemudian juga mubah, boleh. Jangan sampai misalkan dia mengatakan hadiahnya apa? Hadiahnya adalah khamar misalkan. Nah, itu enggak boleh. Ya. Yang keenam, al-khuruj bihi an musyabahatil qimar. Keluar dari keserupaan dengan perjudian. Keluar dari keserupaan dengan perjudian. Maksudnya apa? Seperti misalnya, semua yang ikut lomba membayar. Ya, semua yang ikut lomba membayar. Siapa yang mau lomba, dia harus bayar 100.000. Kemudian siapa yang menang akan mendapatkan semua yang dibayarkan tadi. Pesertanya 20, 100.000, yang menang dapat 2 juta. Nah, ini menyerupai perjudian namanya. Menyerupai perjudian, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah, agar diperbolehkan bagaimana? Agar diperbolehkan itu yang ngasih hadiah pihak luar. Ya, pihak luar yang tidak ikut lomba. Ini satu. Atau yang kedua, agar keluar dari menyerupai perjudian, misalkan itu dibebankan kepada beberapa orang yang ikut lomba, ada satu yang tidak bayar. Ya, misalkan ini yang lomba 5. Ya, yang bayar 4, boleh itu, yang satu enggak bayar. Lah kok penak? Ya, mau enggak gitu kan? Mau enggak? Kalau ini tidak ada unsur atau tidak menyerupai unsur perjudian. Seperti itu ya. Baik. Kemudian tadi ya yang saya mumpung ingat masalah apa itu namanya? Mudharabah tadi ya. Mudharabah dan inan, pembahasan syarikat tadi yang masih belum jelas tentang apakah modal dihadirkan saat di majelis akad, jawabannya iya. Ya. Jadi ketika kan dikatakan ayyakuna ra'sul mal naqdan au urudan mutaqawwamah, kan gitu kan? Jadi ra'sul mal, modal itu berupa naqad. Ya. Naqad ini uang tunai, memang terjemahannya uang tunai. Ya, tapi nuqud juga bisa dikatakan uang. Ya, sehingga ini saya pribadi belum memahami tadi apakah dipersyaratkan harus halan. Ya, saya tanyakan ke beberapa syekh ya. Tapi yang sudah menjawab Syekh Aiman bin Musa ya, penulis kitab Raudhatul Mutanazzi, beliau menjawab bahwa memang harus dibayarkan secara kesemuanya. Ya, tidak diperbolehkan misalkan ada yang dibayar sekarang ya. Sekarang saya bayar, nanti sisanya besok, itu tidak boleh. Seperti itu ya. Ya, seperti jawaban beliau, ya la budda min huduri ra'sil mali kamilan. Beliau jawab secara singkat seperti itu. Ya, huduru ra'sil mal, apa itu namanya, modal itu harus dihadirkan di majelis akad secara sempurna. Karena memang asalnya tidak diperbolehkan melakukan hutang. Ya, jadi saat misalkan akad mudharabah atau syarikat musyarakat mudharabah atau syarikat inan. Ya, yang satu mengatakan ini modalnya. Ya, saya modal 100 juta. Tapi modalnya dihutang, itu enggak boleh. Ya, maka ini termasuk dihutang separuh juga tidak boleh, harus sempurna. Kalau misalkan 100 juta ya 100 juta. Jelas ya? Baik, wallahu taala alamu bissawab. Ya, kita sudah selesai jilid yang pertama. Ya, bagi kawan-kawan yang mau masuk ke kuliah ulum syariah, ini semester pertama selesai. Ya, semester pertama selesai. Dan pertemuan besok insyaallah kita akan masuk jilid yang kedua dari kitab Bidayatul Mutafaqih. Dan alhamdulillah ya, yang teman-teman yang sudah pada transfer itu sudah kami kirim ya, semuanya alhamdulillah sudah kami kirim. Tinggal misalkan yang belum atau misalkan yang mungkin transfer sekarang ya, kalau bisa secepatnya ya, kalau bisa secepatnya, paling tidaknya ada konfirmasi terlebih dahulu, nanti insya Allah kita akan serentakkan. Karena misalkan kalau ngirim satu-satu ya, ya repot ya kan, ngirim satu nanti satu. Jadi kumpul kalau bisa secepatnya, sehingga dalam waktu 2-3 hari selesai. Karena hari Ahad ini kita libur ya, hari Ahad kan libur, gak ada dars ya, darsnya besok. Jadi kalau misalkan saya bisa kirim besok ya, buku jenengan saya bisa kirim besok, ada Sabtu, kemudian ada Ahad, mungkin Senin atau Selasa bisa sampai ke tempat jenengan, sehingga tidak banyak tertinggal. ya, walaupun tetap kita akan share ya file apa yang kita akan kaji dalam bentuk format PDF. Wallahu taala alamu bisawab, naktafi ila huna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.